Konsultasi Syariah. Hukum tidak sholat jamaah karena sakit menular. Pertanyaan, saya sedang menderita penyakit cacar. Lebih baik sholat di rumah atau tetap di masjid? Jawaban, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Sholat berjamaah di masjid adalah kewajiban bagi laki-laki muslim berdasarkan kesimpulan yang paling kuat atau rajih dari diskusi para ulama tentang hukum sholat berjamaah. Mengingat ini adalah ibadah yang wajib, maka seseorang tidak boleh meninggalkannya kecuali karena udzur syariat. Apakah sakit menular tergolong udzur yang syar'i? Dengan memohon taufik kepada Allah, kita bisa mengetahui hukumnya melalui kajian terhadap hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma berikut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang makan bawang putih atau bawang merah, hendaklah ia menjauh dari kami. Atau beliau berkata, hendaknya dia menjauh dari masjid kami dan berdiam di rumahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis di atas, sebagian ulama menyimpulkan bahwa makruh hukumnya bagi seorang yang baru saja makan bawang, putih maupun merah, untuk menghadiri sholat berjamaah di masjid. Sebagian yang lain menyatakan haram. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menerangkan, jika seseorang makan bawang kemudian masuk masjid, dia dimakruhkan memasuki masjid. Adapun yang tampak dari pernyataan Imam Ahmad, bahwa hukum orang yang demikian adalah haram. Beliau mengatakan, sebagaimana riwayat dari Ismail bin Sa'id, jika seseorang makan bawang kemudian sengaja hadir di masjid, maka dia berdosa. Fathul Bari. Namun pendapat yang lebih tepat adalah hukumnya makruh. Sebagaimana yang dipilih oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Yang tersebut di hadis di atas adalah aroma tidak sedap dari bawang. Ini bukan bermakna pembatasan. Namun bisa dianalogikan atau kias pada hal-hal yang mengganggu lainnya, seperti bau rokok, bau badan, dan lain-lain. Bahkan para ulama menggolongkan pengganggu yang bersifat psikis, termasuk yang bisa dianalogikan, seperti orang yang biasa bicara menyakitkan, berperangai jahat, sombong, dan lain-lain, sebagai bentuk sanksi sosial kepada mereka. Ibnu Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid memberikan penjelasan, bila sebab atau ilah mengeluarkannya dari masjid adalah dapat mengganggu orang lain, maka sebab ini bisa dikiaskan pada segala hal yang dapat mengganggu orang di sekitarnya di masjid. Misalnya ucapannya kasar, berbuat onar di masjid, angkuh, memiliki aroma tak sedap, mengidap penyakit yang berbahaya, seperti kusta atau semacamnya, dan apa saja yang dapat mengganggu orang lain di sekitarnya dalam masjid. Jika para jamaah ingin mengeluarkannya, mereka berhak untuk itu, selama sebab itu ada, sampai sebab itu hilang. Jika sebabnya telah tiada, maka dia dapat hadir kembali ke masjid. At-Tamhid. Ini menunjukkan segala hal yang dapat mengganggu jamaah sholat sepatutnya dihindarkan, apapun bentuknya. Termasuk juga penyakit yang dapat menular. Bahkan, orang yang berpenyakit menular memiliki dua udzur. Pertama, dia sakit. Yang mana ini bahaya yang ia alami dalam dirinya sendiri. Kedua, dapat menular. Ini bahaya yang dapat menimpa orang lain. Nabi telah melarang orang yang sakit untuk berbaur dengan yang sehat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, orang yang sakit janganlah membaur dengan yang sehat. Hadis riwayat Bukhari. Sehingga ketidakhadirannya di masjid dalam rangka mewujudkan maslahat berupa kesembuhannya serta mencegah bahaya atau mudarat berupa menularnya penyakit kepada orang lain. Sebuah prinsip yang telah menjadi tujuan segala hukum dalam syariat Islam, yaitu maqasid as-syari'ah. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan, Islam dibangun di atas maslahat, yaitu dalam rangka mewujudkan maslahat atau mencegah bahaya. Saat ditanya pertanyaan serupa, Syekh Dr. Sulaiman bin Wa'il At-Tuwaijiri, salah satu dosen di Universitas Ummul Qura Mekah, menjawab, termasuk udzur yang dapat menggugurkan kewajiban sholat berjamaah dan Jumat adalah sakit yang jika dia tetap berjamaah, kesembuhannya melambat atau justru menambah parah. Demikian juga sakit menular yang dapat membahayakan orang lain. Maka orang seperti ini mendapatkan dispensasi tidak wajib sholat berjamaah karena satu, dia sakit, dan dua, penyakitnya menular. Nabi telah melarang orang yang makan bawang putih atau bawang merah untuk masuk masjid, agar tidak mengganggu orang lain dengan baunya. Sedangkan penyakit menular tampaknya lebih berbahaya dibanding memakan makanan yang berbau tidak sedap. Wallahu a'lam. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi kita Muhammad, keluarga, dan sahabat-sahabat beliau. Demikian, wallahu a'lam bis-shawab.